Masih kita pada pembahasan tentang al-adad. Telah disebutkan bahwasanya lafaz adad ada tiga macam. Yang pertama, yang dia berjalan sesuai dengan kias, dimuzakarkan bersama yang muzakar, dimuanaskan bersama yang muannas, yaitu lafaz wahid dan isnan. Kemudian juga semua lafaz yang ada di atas sighah fa'il. Demikian pula lafaz-lafaz tersebut, wahid ataupun isnan ataupun yang di atas wazan fa'il, dia berlangsung sesuai kias apabila ditarkib bersama asyarah ataupun selainnya. Hanya saja ketika wahid ya, ataupun wahidah ditarkib dengan asyarah, dirubah wawunya dengan hamzah. Illa innaka ta'ti bi ahad, bi ahada wa ihda. Hanya saja ketika engkau tarkib wahid ataupun wahidah, engkau datangkan dengan ahad ataupun ihda, dengan mengganti wawu, ya, dengan mengganti wawu atau merubah wawu menjadi hamzah, wahid jadi ahad, wahidah menjadi ihda. Fi makani wahidin wa wahidah, ahad yang menduduki posisi wahid, kemudian ihda menggantikan posisi wahidah. Wahadiyah, wahadiyah, wahadiyata, atau hadiyah dan hadiyata, ahada atau ihda atau hadiyah ataupun hadiyata, bi wazni fa'ilah, dengan wazan fa'ilah. Fataqulu fil muzakkari indi ahada asyara rajulan, maka kamu katakan pada yang muzakkar, indi ahada asyara rajulan. Bagaimana i'rabnya? Indi dzaraf mansub wa alamat nasbi al-fathah dzahir ala akhirih wa mudhaf al-yaba min mutakallim mabni ala sukun hima al-hajir mudhafun ilaih. Al-zarfu al-zaraf dinashibu shibu jumlah, al-zarfu nashibu jumlah fi mahali rafin khabar muqaddam. أحد عشر مبتدأ مؤخر مبني على مبني الجزئين مبني الجزئين pada mahalnya apa رفع saya mubtada ya أحد عشر مبني الجزئين على الفتح في محل رفع مبتدأ رجلا تمييز بتذكير الجزئين dengan memuzakarkan dua bagiannya أحد عشر ya. Jadi wahid, itsnan itu berlangsung sesuai dengan kias. Meskipun dia diterkib dengan asyara ataupun selainnya, hanya saja ketika diterkib dirubah menjadi ahad. Ahad asyara rajulan. Wa binaihima 'ala al-fath, dan memabnikan keduanya ahada dan asyara di atas fathah. Wa taqulu 'indi itsna asyara, dan engkau katakan 'indi itsna asyara rajulan, dengan memuzakarkan keduanya, isna bukan isnata, isna asyara, dengan memuzakarkan keduanya pula. Wa i'rabul awal wa bina'u tsani, dan dengan mengi'rab menjadikan yang pertama isna mu'rab, dan memabnikan yang kedua di atas fathah. Jadi isnanya mu'rab mulhaq bil musanna. Wa taqulu 'indi hadiya asyara, 'indi hadiya asyara rajulan, dengan memuzakarkan dua bagian ini hadiya asyara, wa binaihima ala al-fath, dan dengan memabnikan keduanya di atas fathah. Lianna ya hadiya maftuha, karena ya'nya hadiya di fathah. Wa taqulu indi thaniya, indi thani asyara, indi thani asyara abdan, dengan muzakarkan dua bagian ini sekaligus juga, dan dengan memabnikan keduanya di atas fathah. Thani asyara. Wajuzu fi hadi wa thani an tu'ribahuma i'rab al-manqus, boleh bagimu pada hadi dan thani untuk engkau jadikan mu'rab, engkau i'rab seperti i'rabnya isim manqus yang akhirnya ya. Fatakunu 'ashara hina idzin mudhafan ilaih, maka jadilah 'asharanya mudhaf ilaih mabniyan 'ala al-fath, mabni dari fathah. Jadi boleh dikatakan hadi 'ashara, ثاني عشرة من حادي عشرة ثاني عشرة. Kalau حادي عشرة مبني ya, dua bagiannya di atas fathah. Kalau حادي dan ثاني berarti mu'rab dengan harakat muqaddar ala liya seperti isim mankus. Ya. Seperti indi, hadi, indi. Kalau katakan indi hadi asyara rajulan, ya hadi kalau kita jadikan mu'rab berarti mubtada mu'akhar marfu' wa alamat rafihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-ya li'annahu ismun manqus wa huwa mudaf asyara mudafun ilayh mabni 'ala al-fath ya asyaranya mabni 'ala al-fath mudafun ilayh pada mahalnya jar berarti. Kemudian dikatakan di sini fatakunu asyara maka jadilah asyaranya ketika itu ketika hadi dan saninya dijadikan mu'rab di i'rab seperti si manqus maka asyaranya mudhafun ilaih mabni di atas fathah mahalnya jar wa indi thalitha asyara hulaman dengan memuzakarkan al-juz'aini dua bagian sekaligus ayat juga wabinaihima ala al-fathi wa hakadha dan memabnikannya di atas fathah demikian sampai tasi'a asyara sampai 19. Ya. Jadi wahid isnan yajri ala al-qiyas. Ya. Kemudian juga wahid ataupun isnan ketika ditarkib dengan asyara juga yajri ala al-qiyas. Begitu pula yang di atas wazan fa'il yajri ala al-qiyas. Ya, salis, rabi', ashir dan yang ditarkib dengan asyara. Bitadzkiril juz'aini wa bina'ihima dengan memuzakarkan dua bagian dan memabnikannya di atas fathah. Wa taqulu fil mu'annas dan engkau katakan pada mu'annas indi ihda asyrata. Kalau asyrata untuk mu'annas shinnya di sukun ya. Ihda asyrata amatan budak wanita. Bita'nifil juz'aini dengan memu'annaskan dua bagiannya sekaligus ihda asyrata. Dan dengan memabnikan keduanya. Ihda berarti di fathah muqaddarah ala al-alif. Wasnata asyrata jariyatan bita'nithihima dengan memu'anaskan. Ya keduanya. Dengan memusanakan keduanya. Isnata asyrata. Wa'irabil juz'il awal dan dengan mi'irab bagian yang pertama. Isnata marfu bil alif niaba'anil fathah li'annahu mulhaq bil musanna. Ya, dengan mengirab bagian yang pertama itu isnata seperti irabnya musanna wa ashrah naib manaban nun. Sedangkan ashrahnya itu menduduki posisi nun yang dibuang pada isnatan. Ya. Jadi ashrahnya menduduki posisi nun yang dibuang dari isnata. Jadi isnatani dibuang nunnya diganti dengan ashrah. Tidak ada mahal berarti dalam irab ya kalau seperti ini. Karena dia menduduki posisi nun. Wahadiyata asyara wa thaniyata asyrata wa thalithata asyrata wa hakadha. Dan demikian ila tasi'ata asyrah. Sampai 19. Bita'nifil juz'ain dengan memu'anaskan dua bagian. Wa bina'ihima dan dengan memabnikan keduanya. Walaka fishin minal asyrah al-iskan wal-kasar. Boleh bagimu katanya. Pada shin al-asyrah. Dengan sukun al-asyrah ataupun kasrah al-asyirah berarti ya. Wa'alam anna wahidan ketahuilah bahwasanya wahidan adalah ismu fa'il dari wahada yahidu wahdan wa wahdah ya ataupun wahdah ya ay munfarida maknanya wahidan adalah munfarida seorang diri fal wahid bi ma'na al munfarid maka al wahid bermakna al munfarid al wahid seorang yang bersendiri al wahid al-munfarid yang bersendiri. Ay al-adad al-munfarid bilangan yang tunggal. Wa ahad yusta'mal dan ahad yusta'mal ba'da nafyin digunakan setelah nafi ataupun nahi ataupun istifham lil umum untuk makna umum. Ya. Kalau digunakan untuk yang musbat ya biasanya untuk Allah. Wa qul huwallahu ahad. Ya, kalau yang musbat adapun selainnya manfi dalam kondisi manfi untuk selain Allah ataupun dalam kondisi tadi di ada nahi atau istifham lil umum untuk menunjukkan keumuman ahad ini fi ahli ilmi menurut ahli ilmi wa yalzamuhu al ifrad wa tadhkir dan ahad itu menetap bi mufrad dan muzakkar taqul engkau katakan ma ja'ani min ahadin tidak datang kepadaku seorang pun ya ma ja'ani min ahadin ahaditu fa'il minnya zaidah li taukid i'rabnya dengan dhamma muqaddarah ala akhirih li syighalil mahar fi al bi harfi al jar. Wa qala ta'ala lastunna ka ahadin minan nisa. Nah, manfi kan lastunna ka ahadin minan nisa. Bukanlah kalian wahai istri-istri Nabi seperti seorang pun dari kaum wanita yang lain, beda. Wa qad istaghna bi nafyi ma qablahu an nafyi ma ba'dahu in tadammana dhamirah. Ya. Dan terkadang ini sepertinya ada yang terbalik, coba kita lihat ya. Dicukupi, tidak butuh bi nafyi ma qabla dengan adanya penafian pada yang sebelumnya dari penafian setelahnya. Ya, sebenarnya ada yang kebalik ya. Kalau dari contohnya tuh. Dicukupkan dengan menafikan di sini. Katakan menafikan, cukup dengan menafikan apa yang sebelumnya dari menafikan yang setelahnya. In tadammana dhamirah, jika yang sebelumnya mengandung dhamir. Kan kebalik. In ahadan la yaqulu kadza. Sepertinya terbalik. Ya Allah alam. Yang lebih tepat. Terkadang tercukupi dengan menafikan apa yang setelahnya gitu. Ya, setelahnya kan yakulu kan yang dinafikan tuh. Cukup gitu, tidak menafikan ahadan karena yang setelahnya dinafikan. Sepertinya kebalik wallahualam. Bisa terkadang dicukupi dengan menafikan apa yang setelahnya ya, ma ba'dahu, dengan menafikan yang setelahnya dari menafikannya sebelumnya. Apabila yang setelahnya mengandung dhamirnya. Seperti in ahadan la yaqulu kadza. Di sini ahadan tidak dinafikan, tapi tercukupkan dengan dinafikannya setelahnya, yaitu yakul. Karena pada yakul ada huwa kembali kepada ahad. Hanya saja kata si bawai, ini khobis yang seperti ini. Jelek. Enggak bagus. Innya di bawah seperti inna. Ya. Menasobkan. Wa idza waqa'at fi ijabin la yuradu biha al-umum. Apabila dia ahad jatuh pada ijab, pada kalam yang mujab bukan manfi, la yuradu bihal umum, maka tidak dimaukan dengannya umum. Ya. Yaqul huwallahu ahad. Katakan Allah lah zat yang maha esa satu. Wa yusta'mal wahida lil umum, dan wahidan digunakan untuk keumuman makna, untuk makna umum fi ghairi ijab, pada selain ijab manfi berarti. Wa yu'annas. Ya, nahu. Dan bisa dimuanaskan ala wahid, wahidah. Contoh, ma laqitu wahidan minhum wala wahidatan minhunna. Itu umum. Saya tidak menjumpai seorang pun dari mereka, kaum laki-laki. Tidak pula seorang pun ya dari mereka, kaum wanita. Jadi kalau ahad tidak bisa dimuanaskan. Kalau wahid bisa. Sama juga bila umum. Qala radhi hamzatu ahad badal minal waw mutlaqo. Kata radhi, hamzah yang ada pada ahad, ganti dari waw secara mutlaq. Fama'na ma ja'ani ahadun ma ja'ani wahidun. Sehingga makna ma ja'ani ahadun sama dengan ma ja'ani wahidun. Wa taqulu idza jawazta al-'ishrin fil mudzakkari ahadun wa 'ishruna ghulaman. Wa indi itsnani wa 'ishruna rajulan. Dan kau katakan apabila sudah melewati 20. Kalau tadi kan pembahasannya ya. Sampai 19. 11 sampai 19, ya kan? Kalau sudah melewati 20, engkau katakan, ya. Iza jawazta al-ishrin, apabila engkau telah melewati bilangan 20, fil muzakkar, pada muzakkar, ahadun wa ishrun hulaman. Wa indi itsnani wa ishruna rajulan. Ya. Wa indi al-juz al-hadi, di sisi ku ada al-juz al-hadi, juz yang ke al-hadi wal-ishrun, 21, wal-juz al-thani wal-ishrun. Wa hakadha ila tasi' wa tis'in, demikian sampai 99. Bitadzkir dengan muzakkar, li'an al-ma'dun muzakkar, karena ma'dunnya muzakkar. Kalau ma'dun mu'anas, dimu'anaskan. Wa taqul fil mu'anas, indi ihda wa ishrun, wa thnatani wa ishrun. Ihda wa ishrun, dia mu'rab ya, enggak ditarkib. Tanda rafa'nya dhamma muqaddarah 'ala al-alif. Ya. Wa thnatani wa ishruna jariyatan wa 'indi al-muqamah, muqamah tempat tinggal. 'Indi al-muqamatul hadiyata al-hadiyatu wal 'ishrun. Ya, wal ishrun wa thaniyatu wal ishrun. Wa hakadha ila tasya'ah wa tis'in. Demikian sampai 99. Bita'nifil adad, dengan memu'alaskan adadnya. Ihda, itnatan, al-hadiyata, at-tasya'ata, al-thaminata. Dengan memu'alaskan adadnya, bilangannya, apabila sesuatu yang dihitung, mu'alas. Al-muqamah, mu'alas, tempat mukim, tempat tinggal. Ya, seperti itu ya. Pokoknya kalau wazannya fa'il, itu berlangsung sesuai kias. Ya, berlangsung sesuai kias. Wahid, kemudian juga isnan, berlangsung sesuai kias. Kemudian apa yang dia di atas wazan fa'il. Dari mulai salis, dan seterusnya. Meskipun ditarkib dengan apa? Asyarah, ataupun selainnya. Adapun wahid dan wahidah, apabila ditarkib dengan asyarah, maka diganti dengan ahad dan ihda, gitu aja. Wal qismu tsani, macam yang kedua. Ya. Yang pertama tadi, macam yang pertama apa? Apa yang dia berlangsung sesuai dengan apa? Qiyas, dimuzakkarkan bersama muzakkar, dimuannaskan bersama muzakkar. Dimuannaskan bersama muannas. Itu wahid dan itsnan dan apa saja yang dia di atas sighah fa'il, meskipun ditarkib, gitu intinya. Kemudian yang kedua, asani ma yajri ala aksil qiyas. Yang kedua, apa yang dia berlangsung, berjalan dalam keadaan berlawanan dengan kias. Kalau kias kan muzakkar dengan muzakkar. Ya, adad yang muzakkar untuk ma'dud, sesuatu yang dihitung yang muzakkar juga. Adad yang mu'anas untuk ma'dud yang mu'anas. Yang kedua ini berlawanan. Kalau ma'dudnya mu'anas, adadnya muzakkar. Dan sebaliknya. Ay ala khilafil asli, yaitu apa yang dia menyelisih asalnya. Fayu'annas mal muzakkar. Dimu'anaskan adadnya bersama ma'dud yang muzakkar. Ah? Matanya belum baca ya? Jadi wasani berarti? Ya, kita baca dulu matanya. Wasani ma yajri ala aksi al-qiyasi fayu'annathu ma'al muzakkari wa yuzakkaru ma'al mu'annasi wa huwa thalathatu wa tis'atu wa ma bainahuma sawa'un ufridat nahu thalathatu rijalin wa thalathatu niswatin wa qawlihi ta'ala sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma aw rukibat ma'al asharah نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا وثلاثة عشرة أو أربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو عندي ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين. Yeah. Yang kedua dari pembagian adad adalah apa yang dia berlangsung menyelisih kias. Dia adadnya dimu'anaskan bersama ma'dud yang muzakkar. Dan dimuzakarkan bersama ma'dud yang mu'annas. Dan ini ada tiga. Wahuwa ya, bukan ada tiga. Dan dia, macam yang kedua ini, adalah asalah satu wa tis'ah. Ya. Tiga dan sembilan. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya. Salasah, arba'ah, khamsah, sitah, ya, sab'ah, samaniyah. Ya. Dan tis'ah. Aitu. Dari salasah sampai tis'ah. Ya. Sawa'un ufridat, sama saja apakah bilangan ini salasah sampai tis'ah ini. Ufridat disendirikan, tidak ditarkib. Contohnya salasatu rijalin. Fil baiti salasatu rijalin. Di sini adadnya dimu'anaskan salasah. Kenapa? Karena ma'dudnya rijalin muzakkar. Wa salasatu niswatin dimuzakkarkan. Karena ma'dudnya niswah mu'annas. Dilihat bentuk mufradnya ya. Jangan jamaknya. Kadang jamaknya mu'anas, tapi mufradnya muzakkar. Sehingga dilihat pada mufradnya. Wa qawli ta'ala sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Selama tujuh malam. Wa samaniyata ayyam. Dan delapan siang. Husuma. Angin bertiup dahsyat, kencang. Di sini layalin. Layalin mu'anas atau muzakkar? Mu'anas. Lihat mufradnya makanya ya. Laylah. Makanya di sini sab' bilangannya dimuzakarkan. Sab'a layalin. Ataupun dia bilangan salasah sampai tis'ah ini ditarkib bersama asyarah. Demikian juga. Dia berlangsung menyelisih kias. Contoh salasata asyarah tuh. Salasata asyarah bukan asyrota. Salasata asyarah wa arba'ata asyarah ila tis'ata asyarah sampai tis'ata asyarah 19. Rajulan misalkan ya. Rajulan. Ya. Kalau asyaronya sesuai dengan rajulan, yang mudzakkar dengan mudzakkar. Wa salasa asyrata wa arba'a asyrata sampai 19 imra'atan. Di sini bersama asyrah muannas maka tis'ah dimudzakkarkan, tis'ah asyrah imra'atan. Aw rukibat ma'na 20 ataupun dia ditarkib dengan 20 dan yang setelahnya. Contoh indi salasatun wa 20 ya. Rajulan. Ya. Ila tis'atin ila tis'atin wa tis'ina wa salatun wa 20 amatan. Ya. Ila tis'atin sampai tis'atin wa tis'in. Ya, titik kita. Sampai 99. Tis'atin wa tis'ina rajulan. Untuk yang mu'anatnya, maka adanya dimudzakkarkan salasun. Ya. Wa 20 amatan. Salasun wa 20 amatan. Sampai 99 sampai 99 amatan. Ya. Paham kan? Ya, di matanya. Al-qismu tsani ma yajri 'ala 'aksi al-qiyas. Macam yang kedua yang dia berlangsung menyelisih qiyas, yaitu menyelisih asalnya. Dimuanaskan bersama, di mana dia dimuanaskan bersama muzakkar dan dimuzakkarnya bersama muannas. Ay al-jariyati ay al-jariyah ala aksi al-qiyas. Ya. Ya. Ya, ay al-jariyati ala aksi al-qiyas, yakni dia berlangsung menyelisih qiyas. Asalasa wa tis'ah wa ma bainahuma, yaitu bilangan 3, ya bukan di atas wazan fa'il, yakni beda, wazannya biasa. Asalasa wa tis'ah 3 dan 9, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Min alfadhil adadi, dari lafaz-lafaz bilangan, kal arba'ah wal khamsah wal sitah wal sab'ah wal thamaniyah. Sawa'un ufridat an 'ashara 'anil 'ashara, sama saja apakah bilangan ini salasa hingga 9 ini disendirikan, ya tidak diterkib dengan 'ashara. Contoh indi salasatu rijalin. Salasatu muannas rijal muzakkar. Dengan ta wa salasatu niswatin ditarkiah dengan meninggalkan taknya karena ma'dudnya niswa mu'annas. Wa qawlihi ta'ala sakharaha alaihim sab'a layalin. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah taklukkan angin tersebut untuk menimpa mereka selama 7 malam, 8 hari, 8 siang, husuma. Ya Rabbnya sab'a zarfu zaman. Muta'alik bi sakharaha. Muta'aliknya dengan sakharaha. Layalin mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-ya al-mahdhufah. Ya. Layali tadinya dibuang layalin. Ya. Al-mu'awwad 'anha at-tanwin, yang mana diganti ya dengan tanwin, tapi yang lain mengatakan ya bukan diganti dengan tanwin tapi lil tiqa sakinain, ya kan, layalin itu yang lebih rajih. Jadi dibuangnya apa, tanwin, dibuangnya ya karena iltiqa sakinain ini pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada ya dan sukunnya bertanwin, itu yang lebih rajih. Ya, kenapa kalau mansub dikatakan apa, layalian dia mamlum min shorf, ya berarti betul layalin iwad, ya. Kalau di tempat yang lain, ini mamnu minas sorf, berarti betul dia iwad dan tanwin. Karena dia mamnu minas sorf, tidak bisa di tanwin, ya. Al-mu'awwad anha tanwin, yang mana diganti, ya yang dibuat tadi dengan tanwin. Mana'a min zuhuril harakati fihi al-istithqal. Dan yang menghalangi munculnya harokat di situ adalah istithqal berat. Dia nau ismun manqus, karena dia termasuk isim manqus. Ya. Jadi harokat jarnya pada ya ini buang. Ya. Dan tidak bisa tampak karena dia isim manqus. Ya, seulang ya. Layalin mudhafun ilaihi wa alamatu jarri, tanda jarnya kasal muqaddarah ala liya, yang dibuang. Al-mu'awwab anha, yang mana ya yang dibuang tersebut digantikan oleh tanwin. Mana min zuhri al-harakah, yang menghalangi munculnya. Mana min zuhri al-harakah fihi, badannya pada apa? Layalin ya. al-istithqal li'anna ismun manqus. Wa thamaniyata al-wawu harfu abdin. Thamaniyah ma'atuf ala sab' wa ayya mudhafun ilayh. Husuma hal. Husuma i'rabnya hal dari al-ha. Pada sakharaha. Ya, kami taklukkan angin, tundukkan angin. Husuma, dalam keadaan husuma. Ya, ini maknanya mutatabi'atan. Datang terus-menerus. Ya. Bertubi-tubi. Shabbaha hububar rih fi syiddah wa adamil khiffah bitatabu'i fi'lil hasim. Di sini Allah menyerupakan tiupan angin yang sangat kencang, keras dan tidak ringan dengan tatabu' berturut-turutnya perbuatan hasim. Orang yang mengobati dengan kai fi adatil kai ala da karrah ba'da karrah. Ketika dia mengulang kai ala da untuk mengobati penyakit karrah ba'da karrah sekali demi kali. Tahanat lagi, pasang lagi. Iya. Pengobatan angin besi panas, jadi panaskan, dia diletakkan di bagian tertentu yang mati. Iya, enggak sekali. Tarik, panaskan lagi, ini lagi. Iya. Wa yajuzu i'rabu husuma, boleh pula i'rabnya husuma sebagai masdar, yaitu maf'ul mutlak, ala anna an-nasiba lahu fi'l mudmar. Dengan menjadikan penasobnya fi'il yang mudmar wa taqdir tahsimuhum husuma. Tahsimuhum husuma dengan makna tasta'siluhum isti'sala. Menghabiskan mereka dengan sehabis-habisnya. Kan isti'sal mencabut akarnya ya. Membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Awala annahu maf'ul atau boleh juga husuma dijadikan sebagai maf'ul ajlih. Ay sakharaha 'alaihim li ajli al-isti'sal. Yani Allah tundukkan angin yang dahsyat itu untuk menimpa mereka li ajli istifal untuk membinasakan mereka semua. Ya. Ya, sekarang sampai di sini sebelum antum baca ada yang mau ditanyakan? Hubub tiupan. Terpaan angin. Ya huburih ya kan? Ya. Hah? Ya hasim. Aslinya si qati', orang yang memutus. Yang dimaksud di sini orang yang dia mengobati penyakit, memutus penyakit tapi dengan cara dikai. Besi panas, mengobati dengan besi panas. Ditempelkan ke bagian tubuh yang mati sehingga kaget gitu kan terjadi gerakan. Enggak sekali itu. Datang lagi bertubi-tubi panas lagi panas enggak tahu seperti apa pengobatannya ada yang pernah fakhalaha alaihim sab'an layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seolah-olah mereka itu kondisinya seperti pohon-pohon kurma yang tercabut roboh. Husuma ya tergantung. Kalau hal ya amilnya sakharaha. Kalau dia sebagai maf'ul ajlih maf'ul mutlak ya berarti mahdhuf. Iya itu tahsimuha. Angin tadi tahsimuha. Menerpa mereka dengan sekencang-kencangnya. Kalau dia maf'ul ajlih ya sama sakharaha. Ya kan? Ditaskhir li ajli hasmihim, ya kan? Ya. Hasiman berarti. Ya, pembahasan itu, pembahasannya. Pembahasan tentang hal yang seperti ini, master. Ada yang mengatakan ditakwil, ada yang tidak mengatakan ditakwil. Di Alfiyah yang dibahas tuh. Seperti Rokton itu Jazaidun Rokbon. Yang lain ada? Yang kelewat gak? Apa? Yang mana? Contoh yang mana? Salah satu ayam ini tamrij yang majrur itu. Kami ada yang mansub dan majrur. Sifami ya, jadi nanti insyaallah kalau sudah selesai semua kita merujuk kembali. Tadi yang baru saja kita lewatkan, yang pertama berlangsung sesuai kias, yaitu apa? Wahid dan isnan. Kemudian apa yang dia di atas wazan fa'il. Ya, meskipun wahid dan isnan ataupun yang di atas wazan fa'il ini ditarkib dengan asyara ataupun selainnya. Hanya saja ketika ditarkib, wahid diganti dengan apa? Ahad untuk mu'annath, wahidah diganti dengan ihda, gitu aja sudah. Ya. Kemudian yang kedua tadi, yaitu adad salasah sampai asyarah, dia berlangsung menyelisih kias. Dimu'anaskan bersama mu'zakar, dimu'zakarkan bersama mu'anas. Sama saja dia juga, apakah dimufrodkan, disendirikan dari asyarah, ataupun ditarkib dengan asyarah. Ya, belum selesai ya. Yes, nanti baca sampai sebelum tatimah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala aw rukibat ma'al asyarah nahu indi thalata asyarah hulaman wa arba'ata asyarah wa hakadha ila tis'ata asyarah rajulan fil madhakari wa takulu fil mu'anasi thalata asyarata amatan wa arba'a asyarata jariatan wa hakadha ila tis'ata asyarata imra'atan bidakhalil ghayati fi jami'i dhalika aw rukibat ma'al ishrina wa ma ba'dahu bil 'athfi nahu 'indi thalathata wa 'ashruna rajulan wa hakadha ila 99 hulaman fil mudhakkari wa thalatha wa 'ashruna amatan wa hakadha ila 99 jariyatan fil mu'annasi qala ibn malik wa inna ma hudifati ta'u min 'adadil mu'annasi wa uthbitat fi 'adadil mudhakkari fi hadzal qismi لأن ثلاثة وأخواتها أخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة وفرقة والأصل أن يكون بتاء لتوافق نظائرها فاستصحب الأصل مع المذكر لتقدم رتبته وحذفت مع المؤنث للفاق انتهى وقال بعضهم ولأن المذكر خفيف فلحقته التاء والمؤنث ثقيل فحذفت منه وهذه المسألة كل ما ألغز به الحريري في مقاماته حيث قال أين يلبس الذكران براكع النسوان وتبرز رباط الحجال بأماء من الرجال ومحل ما تقر حيث لم يقصد بثلاثة وعشرة وما بينهما العدد المطلق فإن قصد بهن العدد المطلق كانت كلها بالتاء البتة نحو ثلاثة نصف ستة قال بعضهم وهي في هذه الحالة غير مصروفة لأنها أعلام خلافا لبعض النحويين عندها وبما قاله جزم ابن هشام في الجامع ومثله في التسهيل ومحل ما تقرر أيضا حيث كان العدد مذكورا فإن كان محذوفا جاز حذف التاء مع المذكر حكى الكسائي سمن من الشهر خمسا وحكى الفراء أفطرنا خمسا وفي الحديث وأتبعه بست من شوال قال في التشريح والفصيح إثبات التاء قال بعضهم مما يجوز فيه الوجهان إذا كان لفظ العلم مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس والقسم الثالث من أقسام العدد الثلاثة ما له حالة وهو لفظ العشرة إن ركبت أي مع الآحاد جرت على الكياس فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث نحو عندي 11 رجلا واثنى عشر غلاما وثلاثة عشر عبدا وهكذا إلى 19 بتذكير العشرة لأنها ركبت مع المذكر وتقول عند إحدى عشرة عشرة أمة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة جارية وهكذا إلى تسع عشرة بتأنيث العشرة لأنها مركبة مع المؤنث وإن أفردت أي العشرة عن الترتيب جرت على خلاف القياس فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث نحو عندي عشر رجالا بتاء عندي عشرة رجالا بالتاء وعشر نسوة بتركها وعلى هذا جاء التنزيل قال الله تعالى والفجر وليل عشر وقال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فأنت العشرة في هذه الآية مع المذكر وهو الأيام وذكرها في الآية الأولى مع المؤنث أولى مع المؤنث وأما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فعلى حذف مضاف أي عشر حسنات أمثالها فالمعدود في الحقيقة الموصوف المحذوف وهو مؤنث أو اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث تتمة ألفاظ العدد بالنسبة إلى الإعراب وعدمه أقسام الأول ما يعرب بحركات ظاهرة مطلق لصحة آخره وهو ما عدا إحدى واثنين الثاني ما يعرب بحركات مقدرة مطلق كالمكسور وهو إحدى الثالث ما يعرب بحركات ظاهرة نسبا ومقدرة رفعا وجرا كالمنكوس وهو حادين وثان وإذا ركب فتح آخرهما بناء أو سكنا أو سكنا سكنا تخفيفا الرابع ما يعرب تارة كالمنكوس وتارة كالصحيح وهو ثمان فإن أثبتت ياؤه وهو الأصل فهو كالمنكوس نحو عندي ثماني نسوة ومرت بثماني نسوة بسكون الياء ورأيت ثمانية نسوة بفتحها ونحو عندي ثمان ومرت بثمان بكسر النون عندي ثمان ومرت بثمان بكسر النون عندي ثمان ومرت بثمان بكسر النون منونة ويقدر الإعراب على الياء المحذوفة ورأيت ثمانيا وإن حذفتها لزيادتها وجعلت آخرها النون فكالصحيح كعندي ثمان ورأيت عندي ثمانا ورأيت ثمانا ومرت بثمان وإذا ركبته فلك في الياء إثباتها في الياء إثباتها فتفتح أو تسكن وحذفها فيفتح النون أو يكسر الخامس ما يعرب كالمثنى وهو اثنان واثنتان فيعربان في الألف رفعا وبالياء جرا ونصبا في المشهور كما مر في باب المثنى فاستفسد ما ذكرته فإنه مهم أو ركبت مع العشرة ataupun dia salafah sampai tisa ditarkib dengan asyara. Tadi masih kita pada pembahasan tentang macam yang kedua dari adat yang dia berlangsung menyelisih kias, yaitu salafah sampai berapa disebutkan tadi tisa. Sama saja apakah lafaz-lafaz ini disendirikan penyebutannya ataupun ditarkib dengan asyara. Contoh indi salasata asyara hulaman. Indi salasata asyara hulaman. Wa arba'ata asyara. Wa hakadha. Demikian ila tisata asyara. Rajulan. Fil muzakkar. Ini pada muzakkar. Wa taqulu fil mu'annas. Dan kau katakan pada mu'annasnya. Salasa asyrata. Dengan sukun pada sya'nya kalau mu'annas. Salasa asyrata amatan. Ya. Salasa asyrah. Wa arba'a asyrah. Tuh. Arba'a muzakkar asyrah mu'annas. Jariyatan. Wa hakadha demikian ila tisa asyrata imra'atan. Sampai 19. Ya. Bidkhali al-ghayati fi jami'i dhalik. Dengan memasukkan. Ya. Hitungan akhirnya pada semuanya. Ila tisa'ata asyar. Maksudnya tisa'ata asyar. Ataupun tisa'ata asyar masuk. Ya. Aw rukibat ma'al ishrin. Ataupun dia ditarkib dengan ishrin. Dan yang setelahnya. Contoh. Indi salasatun. Ya. Salasatun. Muzakkar. Wa ishruna rajulan. Ya. Wahakadha ila tisah wa tis'in. Demikian sampai tisah wa tis'in. 99. Hulaman. Ya, hulaman. Fil muzakkar. Pada yang muzakkar. Wa salasa. Wa salasun wa ishrun amatan. Muzakkar. Salasun. Ya. Bersama yang mu'annas. Amah. Wahakadha ila tis'in wa tis'in. Demikian sampai 99. Jariyatan. Fil mu'annas qala Ibn Malik wa inna ma hudhifat at-ta'u min 'adad al-mu'annas wa uthbitat fi 'adad al-mudhakkar fi hadha al-qism li anna thalathata wa akhawatiha asma'un jama'at asma'u jama'atin. Dikatakan oleh Ibn Malik hanyalah dibuang ta' dari bilangan untuk mu'annas dan ditetapkan ta' pada bilangan mudhakkar fi hadha al-qism pada bagian ini yang kedua. Lianna salasata wa akhwatiha, karena salasa dan teman-temannya sampai dengan tisa, asma'u jama'at, adalah nama-nama jama'ah. Seperti zumrah. Kemudian ummah, firqah. Ya. Seperti itu ya, salasa dan teman-temannya seperti isim-isim jama'ah, zumrah, seperti ummah, firqah. Wal aslu an yakuna bitta'ah. Hukum asalnya adad dari salasa sampai tisa itu dengan ta. Ya litawafuqi nadhairiha. Fastashaba al-asal. Karena tawafuq. Ya, untuk mencocoki nadhairiha. Ya, yang semisalnya. Jadi hukum asalnya dengan ta semua. Ya. Bilangan salasa sampai asyarah. Ya, itu hukum asalnya. Untuk menyelaraskan dengan yang semisalnya, sebanding dengannya. Fastashaba al-asla ma'al muzakkar. Fastashaba al-aslu ma'al muzakkar. Tetap disertakan asal ini, yaitu adanya ta pada bilangan tadi. Ma'al muzakkar bersama adanya muzakkar. Kenapa? Tetap disertakan asal ini, itu ada ta'nya bersama yang muzakkar. Litaqaddumi rutbatihi. Karena yang namanya muzakkar rutbahnya lebih dahulu, lebih tinggi. Wa hudzifat ma'al mu'annas lil farqi, dan dibuang ta dari bilangan untuk mu'annas lil farqi, untuk membedakan. Intaha, selesai. Jadi hukum asalnya bilangan salasah dengan tisah dengan ta, dan ini hukum asal ini diterapkan pada yang muzakkar ataupun ma'dud yang muzakkar karena taqaddumi. Yang muzakkar ini lebih dominan atau lebih mendahului, lebih tinggi. Dan dibuang pada mu'annas untuk membedakan. Intaha. Wa qala ba'dhum wa li'anna al-muzakkar khafif. Yang lain mengatakan bahwasanya alasannya adalah karena muzakkar itu khafif, ringan. Fala haqasuta, karena dia ringan maka ditambahkan pada ta. Wal mu'annas saqil, sedangkan mu'annas itu berat. Fa hudzifat minhu, maka dibuang darinya ta. Ataupun fahudhifat dibuang ta minhu dari mu'annas. Wa hadhil mas'alah hallama al-ghaza bihi al-hariri fi maqamati haythu qala aina yalbasu dhukranu bi raqi' baraqi'a ay ayna yalbasu adh-dhukranu baraqi'an niswani wa tabruzu rabbatul hijali bi'amaimir rijali. Permasalahan ini halama al-ghazabihi al-hariri fi maqamati, menempati teka-teki yang dibikin oleh al-hariri di dalam maqamahnya, ya, kitabnya beliau. Haitsu qala, di mana beliau di dalam maqamatnya berkata, ya, ini teka-teki, aina yalbasu dhukranu baraqi'an niswani wa tabruzu rabatul hijali bi'amaimir rijal. Di manakah kaum laki-laki menggunakan cadar burqu', cadar wanita, kemudian tampak rabbatul hijal, maksudnya an-nisa, dan tampak kaum wanita dalam kondisi mengenakan imamah laki-laki, di mana? Jawabannya di mana? Fi al-adad min as-salasah ila tis'ah, gitu. Ya. Jawabannya di situ. Yaitu pada bilangan dari 3 sampai 9. Salah satu rijalin. Si rijal pakainya cadar, ya. Salah satu rijalin. Ya. Salah satu niswah pakai imamah. Salah satu niswah. Ya, perumpamaan seperti itu. Teka-teki. Ya. Di mana tempat kaum laki-laki mengenakan burqu', kaum wanita, dan kaum wanita tabruz, muncul dalam keadaan mengenakan imamah laki-laki, yaitu fil adad minas salasa ila tisah. Wa mahallu ma taqarrar haitsu lam yuqsad bi salasa wal asyrah wal asyrah wa ma bainahuma al adad al mutlaq fa in qusida bihinna al adad al mutlaq kanat kulluha bitta al battata nahu thalathatu nisfu sittah qala ba'dhum wa hiya fi hadhihi al halah غيره مصروفة لأنها أعلام خلافا لبعض نحويين. Tempat dari apa yang telah ditetapkan tadi berlangsung menyelisih kias dari 3 sampai 9. حيث لم يقصد بثلاثة والعشرة, ketika tidak di mana tidak dikehendaki dengan ثلاثة dan عشرة dan apa yang ada di antara keduanya, adad mutlak. Ketika tidak dikendaki dengannya adad mutlak. Ya. Fa in qusida bihinna al-adad, apabila dikendaki dengan salah sampai asyarah, adad saja, adad secara mutlak, bilangan secara mutlak. Ya. Tanpa ada di situ ma'dudnya. Kanat kulluha bitta, maka semuanya dengan ta semua. Ya, sama sekali. Contoh salah satu nisfu sitta, 3 adalah setengahnya 6, gitu kan. Salah satu nisfu sittah. Ini dikendaki bilangan mutlak. Salah apa ini dikendaki bilangannya? Ya. Kalau tadi kan dikendaki madudnya kan? Ya. Bukan hanya adadnya. Salah satu nisfu sittah. 3 adalah setengahnya 6. Ini dikendaki bilangannya mutlak. Gitu. 3 adalah setengahnya 6. Gitu. Qala ba'duhum wa hiya fi hadhil halah. Dikatakan oleh sebagian ahli nahwu bahwasanya dia bilangan ini salah dalam keadaan seperti ini. Ghairu masrufah, tidak munsharif, lianha a'lam, karena dia sudah menjadi nama a'lam, alam. Khilafan li ba'd nahwiyyin, berbeda halnya dengan pendapat sebagian ahli nahwu. Jadi salah satu dibaca sudah menjadi alam. Salah satu nisfu sittah, 3 adalah setengahnya 6. Ya. Wa bima qalahu jazama Ibnu Hisham fi al-Jami' wa mithluhu fi at-Tashil. Ya. ومحل ما تقرر أيضا حيث كان العدد مذكورا فإن كان محذوفا جاز حذف التاء مع المذكر. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya, oleh siapa ini? وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ ابن هشام في الجامع. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya, oleh siapa? Di sini intaha itu. Ucapan siapa itu? Al-Hariri masih ya? Sesuai dengan ucapannya Al-Hariri, Ibnu Hisham menegaskan di dalam Al-Jami' dan semisalnya ya fitasil, di dalam kitab At-Tashil wa mithlu fitasil, yang semisal ini juga ditegaskan di dalam kitab At-Tashil Ibnu Malik, ya. Wa mahallu ma taqarrara aidha, dan tempat apa yang telah ditetapkan pula, yaitu dijadikan antara bilangan dengan ada dengan ma'dudnya itu menyelisih kias, tempatnya juga wa mahallu ma taqarrar aidha haitsu kana al-'adad madhkuran, ketika adanya disebutkan. Jadi tambahan tadi ucapannya al-Hariri ditambahkan wa mahallu ma taqarrar haitsu lam yuqsad bi thalatha, tempat dari apa yang telah ditetapkan pembahasannya di mana berlangsung ada dengan ma'du dalam kondisi berlawanan, ya muzakkar bersama mu'annas, mu'annas bersama muzakkar. Yang pertama ketika tidak dituju dengan adat tadi mutlak, ala adat mutlak. Yang kedua wa mahallu ma taqarrar, kemudian juga mahal tempat ditetapkannya macam yang kedua dari bilangan, yaitu berlangsung menyelisih kias adalah haitsu kana al-'adadu madhkura, ketika adatnya disebutkan. Fa in kana mahdhufan jaza hadzu tam'an al-mudzakkar, adapun kalau kalau adatnya madhkur, fa in kana mahdhufan, kalau adatnya dibuang jaza hadzu tam'an al-mudzakkar. Boleh membuang ta bersama mudzakkar. Haka al-Kisai, sebenarnya ada yang keliru di sini ya. Contohnya ini dimnan minasyahri khamsa, ini sumna minasyahri khamsa. Ya. Sumna di sini sepertinya. Dimnan apa artinya? Ya, sumna minasyahri khamsa, saya berpuasa dalam satu bulan 5 hari. Khamsan. Ya. Wa haka al-Farra aftarna khamsan. Ya. Aftarna khamsan. Bukan apa? Harusnya apa di sini? Khamsa kan? Kenapa? Di bafangnya pada ayam. Iya kan? Ayam kan muzakkar. Di sini tapi dimuzakkarkan khamsan. Kenapa kan dibuang di situ madudnya? Di sini adatnya ya, bukan madudnya ya. Ada yang keliru enggak? Haitsu kana al-'adadu madhkura. Maksudnya haitsu kana al-ma'dud ya. Iya kan, ma'dudnya harusnya lebih tepat sepertinya. Jadi tempat yang telah ditetapkan apabila ma'dudnya sesuatu yang dihitungnya itu sebutkan, kalau sesuatu yang dihitungnya itu tidak disebutkan maka boleh membuang taknya bersama zakar. Itu maksudnya ke situ. Tapi sini adat. Jadi kalau ma'dudnya enggak disebutkan hanya adatnya saja boleh membuang tak bersama zakar. Aslinya bersama zakar kan bersama tak, ya kan? Dihikayat oleh Kisai contoh sumna minasyari khomsan. Maksudnya apa aslinya? Apa aslinya? Ya khomsat ayamin. Di sini karena ma'dudnya dibuang ayamnya, maka boleh dibuang taknya khomsan. Al-Farra juga menghikayatkan ucapan orang Arab, aftorna khomsan. Aslinya apa? Khomsat ayam. Kami berbuka selama 5 hari. Wafil hadis, sebut dalam hadis. Nah, ini juga diperkuat dalam hadis. Wa atba'ahu bi sittin min syawalin, siapa yang dia berpuasa Ramadan penuh kemudian dia iringi dengan sittin min syawalin, ya 6 hari di bulan Syawal. Sitti bukan sittah, ayam kan, aslinya apa? Bi sittati ayamin. Di sini dibuang taknya boleh, kenapa? Karena ma'dudnya dibuang, ya luas ya kalau ma'dud dibuang. Ini faedah. Ya. Qala fi at-tashrih wal fasih ithbatu ta. Qala ba'dhum wa ma yajuzu fil wajhan, dikatakan di dalam at-tashrih Ibnu Hisham ya, tashrih. Wal fasih, yang lebih fasih ithbatu ta, menetapkan ta-nya. Ini fasih. Ini semuanya lughah. Yang benar yang ada yang tingkatan fasihnya berbeda-beda. Qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan wa ma yajuzu fil wajhan in kana lafdhul 'adad mudzakkar wa ma'nahu mu'annatsan wa bil 'aks, di antara tempat yang boleh di situ dua sisi menetapkan ta atau buang ta adalah apabila lafaz 'adadnya mudzakkar, lafaz 'adadnya mudzakkar tapi maknanya mu'annas, boleh antum dengan ta atau tidak ta. Ketika lafaz 'adadnya mudzakkar tapi maknanya mu'annas, atau sebaliknya, ya lafaz 'adadnya mu'annas maknanya mudzakkar. Apa ini contohnya nih? Lafaz adatnya muzakkar, ya maknanya mu'annas. Kam, misalkan indaka kam, apa misalkan kam ukhtuk, misalkan dikatakan apa? lafadznya muzakkar, maknanya muannas. Boleh enggak dikatakan misalkan khamsun? Eh. Lafadznya muzakkar, tapi maknanya muannas itu. Atau sebaliknya. Wal qismu tsalits, kemudian macam yang ketiga. Ini lafadz adadnya ya, bukan ma'dudnya ya. Karena khawatir kadang keliru gitu. Ada atau ma'dud situ? Hah? Coba dibaca. Lafzul alam. In kana lafzul alam muzakkar gitu. Wa ma'nahu mu'annas. Ya. Oh beda. Iya kadang. Apa yang salah. Mungkin kalau ke ma'dudnya lebih tepat ya. Jadi ma'dudnya itu mu'annas. Lafadznya tadi maknanya muzakkar gitu. Seperti pas gitu ya kan. Lafadznya muzakkar tapi maknanya mu'annas ma'dudnya. Maka adanya boleh dengan ta atau tanpa ta. Di situ pakai lafzul alam. Ya lafzul alam. Beda lagi aja ya. Lafzul alam. Lu cek lagi ini. Ya. Yeah. Kadang banyak yang keliru juga. Ini kadang yang bikin repot ya. Udah susah tambah lagi. Cetakannya banyak yang. Ya. Yeah. Lafzul alam ya situ ya. Di sini lafzul adad. Wal qismu tsalits, macam yang ketiga, min aqsamil adadi tsalatsah. Kita masuk ke macam yang ketiga. Ya, macam yang kedua yang menyelisihi qiyas, yang pertama yang sesuai dengan qiyas. Yang ketiga, malahu halatan, apa yang dia memiliki dua keadaan. Lafzul asyarah, yaitu lafaz asyarah. In rukibat, apabila dia ditarkib. Nah, khusus lafad asyarah, apabila ditarkib. Aimal ahad. Jarat ala al-qiyas. Fatazakar ma'al muzakkar, watu'annas ma'al mu'annas nahu indi ahada asyara rajulan. Ya, wasna asyara hulaman. Wasalasata asyara abdan. Wahakadha ila tisata asyara. Demikian pula tadi yang ketiga dari macam adad yang tiga adalah apa yang dia memiliki dua keadaan, yaitu lafadz asyara apabila terkib bersama ahad, bilangan satuan-satuan bilangan yang lain. Jarat alal qiyas, maka dia berlangsung sesuai qiyas. Fatuzakkar ma'al muzakkar, maka dia dimuzakarkan bersama muzakar dan dimuanaskan bersama anas. Contoh, indi ahada asyara rajulan. Di sini asyara rajulan. Ya. Isna asyara gulaman. Asyara diterkib dengan rajulan. Asyara rajulan. Isna asyara gulaman. Asyara gulaman. Muzakar, ikut muzakar. Salah satu asyara abdan. Kalau salah satunya sudah lewat ya. Pembahasan salah satunya kan. Dia dimu'anaskan. Bersama yang muzakkar. Ya kan. Bersama yang muzakkar. Salah satu. Sekarang pembahasan asyaronya. Asyaro dimuzakarkan bersama ma'aduja muzakkar. Abdan di sini kan. Asyaro abdan. Wahakadha demikian ila tis'ata asyaro. Sampai 19. Bitazkiril asyarah, dengan memuzakarkan asyarah. Liannaha rukibat ma'al muzakkar. Dengan dia asyarah ditarkib dengan zakkar. Ya. Asyarah hulaman. Ahada asyarah julan. Isna asyarah hulaman. Salasata asyarah abdan. Kalau salah satunya dimuanaskan. Terlewat tadi bahasanya. Karena ditarkib dengan yang muzakkar. Wa taqulu indi ihda asyrata amatan. Asyrah. Diterkib dengan amah. Ihda asyrata amatan. Wasnata asyrata. Wasalasa asyrata jariatan. Ya jariatan. Wahakadha ila tis'a asyrata. Demikian sampai ila tis'a asyrah. Sampai 19. Bita'nisil asyrah. Dengan mu'annas kena asyrah. Karena dia merokabah. Mi'amal mu'annas. Diterkib bersama mu'annas. Tis'a asyrata. bintan. Wa in ufridat ay al-asharah ala tarkib, yani apabila disendirikan asharah dari tarkib, jarat ala khilafil qiyas, maka dia berlangsung menyelisih qiyas kalau disendirikan. Fa yu'annas ma'al muzakkar, maka dia dimu'annaskan bersama muzakkar, dimuzakkarkan bersama mu'annas. Contoh, indi asharatu rijalin. Indi asharatu rijalin. Indi asharatu rijalin. Indi asyaratu rijalin bita. Ya. Wa asyru niswatin. Indi asyaratu rijalin. Atau asyirah tadi dikasrah juga ya. Disebutkan syaknya boleh dikasrah ya. Asyirah. Indi asyratu rijalin bita dengan ta, wa asyru niswatin bitarkiha dengan meninggalkan ta. Ya. Wa ala hadza ja tanzil, sesuai dengan ini datang tanzil Al-Qur'an. Allah taala berfirman, wal fajri wa layalin asyr, ditarkib dengan muannas layali, maka asyr dimuzakkarkan. Wa qala fa siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Tilka 'asharatun kamilah. Fa unnisa al-'asharah di ta'nits 'asharah dalam ayat ini 'asharah kamilah ma'al muzakkar bersama muzakkar. Wa huwa al-ayyam yaitu ayyam. 'Asharatu ayyam kamilah. Wa tadi layal 'ashr lailah layalin. Wadzukira fil ayat al-ula dan dimuzakarkan asyara pada ayat yang pertama, yaitu wal fajri wa layalin asyar, wa layalin asyar dimuzakarkan ma'al mu'annas bersama mu'annas, karena layalin mu'annas. Wa amma qawlu ta'ala, adapun contoh ucapan Allah ta'ala, man ja'bil hasanati falau asyru anthaliha. Lihat, asyru di sini dimuzakarkan bersama apa? Muzakar, antha kan misal. Iya. Yeah. Ataupun misal, ya. Misal dari amsal, siapa yang datang dengan satu kebaikan maka bagi dia 10, ya, semisal kebaikan yang diperbuatnya. Fa'ala hadzi mudhaf, maka ini di atas pembuangan mudhaf, ada mudhaf yang dibuang. Ai aslinya falahu ashru hasanatin, ya, ashru hasanatin amsaliha. Ya. Asyru hasanatin amsalihah, baginya 10 kebaikannya semisalnya. Asyru hasanatin amsalihah, betul ya. Asyru hasanatin amsalihah, dibuang mudhafnya, yaitu hasanat. Asyru hasanatin amsalihah. Fal ma'dud fil haqiqa wal mausuf, sehingga pada hakikatnya ma'dudnya, sesuatu yang dihitungnya, adalah al mausuf, mausuf yang dibuang. Ya. Mausuf yang dibuang. Apa itu mausuf yang dibuang? Hasanat ya. Berarti hasanat ini. Wa huwa mu'annas. Dan hasanat mu'annas. Ada yang keliru enggak? Sebutin di sini. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Fa'ala hadzi mudhaf. Di atas pembuangan mudhaf. Berarti mudhaf ilaih. Iya. Yaitu asyr, falahu asyru hasanatin, ya, dibuang mudhafnya, yaitu hasanat. Ada mudhaf yang dibuang katanya, hasanat. Berarti bacanya apa? Asyru hasanati atau hasanatin? Hasanati kalau mudhaf ya. Tapi istilahnya fal ma'dud fil haqiqah, maka ma'dud hakikatnya ini. Yani ma'dud yang dihitung hakikatnya adalah mausuf yang disifati yang buang itu, yaitu apa? Hasanat ya. Nah, tadi baca amsalihah saya. Kalau dibaca hasanat tidak amsalihah, amsali sifat ya dari hasanat. Boleh karena misal itu mutawakhil fil ibham. Bisa dijadikan sifat bagi hasanat. Wa huwa mu'annas, dan dia hasanat mu'annas. Asli ma'dudnya asyr ataupun asyru itu mu'annas, yaitu hasanat. Ini jawaban yang pertama. Atau jawaban yang kedua. Iktasabal mudhafu ilahi at-ta'nisa. Iktasab al-mudhafu min al-mudhafi ilahi at-ta'nis. Mudhaf itu menghasilkan mu'annas dari mudhafi ilahi. Jadi amsal ini muzakkar, cuma dia menghasilkan hukum mu'annas karena didhafakan pada hak mu'annas. Sehingga bisa ashru amsaliha dianggap amsal mu'annas karena dia, ataupun karena dia mendapatkan ta'nis dari idhafah. Ya, ada yang mau disampaikan? Furqah, perpecahan furqah. Kalau firqah, kelompok tadi, zumrah ya. Firqah, an-najiyah. Kelompok kalau furqah, perpecahan. Ini harus hati-hati baca kitab ini. Ya, cukup dulu ya. Mau dibaca tangguh, tahu. Habis. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.